السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita membaca buku ayat-ayat Tauhid. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang bahaya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 37. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bahaya berbuat syirik kepada Allah. Allah berfirman, Inna allaha la yaghfiru wa yaghfiru alika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang siapa maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Inna allaha la yasroka biruma duna zalika liman yusrik billahi faqad dolla dolalam ba'id. Mengampuni dosa syirik dan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki, dan bersekut Allah maka telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Qad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israallaha rabbi wa rabbuk wa rabbakum innahu يشرك بالله فقد حرم الله جنة النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu dialah, padahal Al-Masih sendiri berkata Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Nah, penulis membawakan judul tentang bahaya berbuat syirik kepada Allah. Dan beliau menyampaikan banyak sekali dalil tentang bahaya berbuat syirik dari Al-Quran. Tadi kita sudah membaca 3 ayat, An-Nisa 48, An-Nisa 116, Al-Ma'idah 72, dan masih banyak sekali dalil yang lain, ayat yang dibawakan oleh penulis, 3 yang sudah kita baca, ditambah di halaman berikutnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti totalnya ada 9 ayat, dan masih banyak ayat yang lain yang berbicara tentang bahaya syirik dan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak berbuat syirik. Artinya begini ya, perbuatan syirik yang demikian banyak peringatannya dalam Al-Quran seharusnya menjadi peringatan besar dan perhatian besar bagi kaum muslimin. Sehingga dia wajib untuk membangun kewaspadaan terhadap perbuatan kesyirikan dan sering disinggung di masyarakat. Sebuah negara ketika memahami ada bahaya besar di negara itu, maka sering diangkat di permukaan. Contohnya radikalisme. Semuanya bicara radikalisme. Ini bicara radikal, bicara radikal, bicara radikal. Dan kemudian dia angkat di mana-mana, dan salah satu di antara caranya adalah dituduhkan ke arah salah satu kelompok tertentu. Nah, ini yang juga bahaya ya. Ketika kemudian tindakan korupsi itu berbahaya, diangkat di mana-mana korupsi, korupsi, korupsi. Ketika, apalagi misalnya, tindakan narkoba itu bahaya, diangkat di mana-mana. Sehingga kita sepakat, sesuatu yang berbahaya itu harus kita dengungkan di masyarakat. Agar masyarakat selalu mengingat, masyarakat selalu mengenang, dan berusaha untuk menghindarinya. Dulu waktu perjuangan anti korupsi itu masih kuat ya. Di mana-mana sering kita dengar awas bahaya laten korupsi. Begitu perjuangan anti korupsi mulai menurun, ganti perjuangan anti radikal. Di mana-mana anti radikal, radikal, radikal. Ya. Sampai orang bosan mendengarkan kata radikal. Dan iklan tentang bahaya radikal bisa jadi lebih lebih semarak dibandingkan iklan tentang bahaya narkoba. Lebih semarak juga dibandingkan dengan iklan bahaya korupsi. Belakangan ketika kemudian KPK itu mulai tidak banyak apa misalnya banyak dikritik oleh sebagian pihak. Ya. Kemudian semangat anti korupsi mulai menurun, jadi iklan itu mulai turun. Baik, saya mau menggarisbawahi dari realita ini bahwa potensi bahaya. Dimanapun dia berada, ketika masyarakat menyadarinya, maka dia akan ingatkan masyarakat untuk sejauh-jauhnya menghindarinya, akan terus dikumandangkan, akan terus diangkat di permukaan, agar masyarakat sadar akan bahayanya. Baik. Selanjutnya, bahaya kita bagi seorang muslim. Apa bahaya kita? Syirik jamaah. Kalau kita sepakat bahwasanya ini adalah bahaya, dari mana kita sepakat itu? Al-Quran yang bicara. Tapi meskipun banyak orang yang enggak sepakat, yaitu urusan pribadi mereka. Tapi saya dan kawan-kawan yang peduli akan tauhid, sepakat bahwa perbuatan syirik ini bahaya. Sehingga perlu untuk kita angkat. Kita perdengarkan di tengah masyarakat, syirik itu bahaya, syirik itu bahaya. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan, salah satu di antara ciri dakwah yang radikal adalah suka menyinggung masalah kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Maksud kita tidak lain hanyalah untuk mengingatkan kaum muslimin yang mereka punya kitab Al-Quran. Bahwa kitabmu berbicara tentang peringatan kesyirikan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan layak untuk kalian perhatikan sebagai peringatan keras. Ini poin penting yang perlu untuk kita jaga. Sehingga jangan sampai ketika kita melihat ada orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan anti syirik, kita malah jengkel. Ini aneh. Gitu ya. Di saat yang sama, dia teriak-teriak anti radikal, tapi kemudian diarahkan kepada dengan cara yang tidak benar. Ini sebuah keanehan. Dan hidup selalu seperti itu. Tinggal siapa yang kuat dalam bersabar, tinggal itu saja. Apakah Anda di posisi yang menggoyang ataukah Anda di posisi yang digoyang? Sabar-sabar. Mereka memperjuangkan dengan nama ABC, kemudian ada yang memperjuangkan dengan berusaha untuk menyadarkan orang akan pentingnya tauhid dan bahaya syirik, dan sama-sama saling bersabar. Tinggal kuat mana sabarnya. Tinggal kuat mana sabarnya. Karena kemampuan manusia itu ya seperti ini. Saya, Anda, dan semuanya punya kemampuan yang rata-rata relatif sama. Kemampuannya seperti itu. Ya, tinggal ketika kita punya kehendak, mereka punya kehendak berperang di posisi mana yang lebih sabar dalam memperjuangkan. Baik, ini mukaddimah tentang arti penting kita mengenang bahaya kesyirikan. Selanjutnya kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dibawakan oleh penulis adalah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampuni. Ay yushraka bihi. Ketika dia disekutukan. An di sini disebut dengan an masdariyah. Saya tulis ulang saja. Innallaha La yaghfiru. Ay yushraka bi. An di sini disebut oleh para ulama dengan an masdariyah. Yaitu an yang menyebabkan kata kerja setelahnya itu berstatus sebagai isim masdar. Karena itu, kalau kita buat kalimat yang lain, maka kita bisa ubah dengan kalimat innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirkan bihi, perbuatan kesyirikan dengannya. Ini jadi isim masdar. Jadi isim masdar. Itulah yang saya maksud dengan keberadaan an masdariyah. Nah terus, kalau sudah diketahui isim masdarnya gimana Pak? Kita akan bisa mengetahui nilai cakupan dari ayat. Di sini isim masdarnya bentuknya isim tanpa alif lam. Itu namanya isim apa? Nakirah. Isim nakirah. Dan isim nakirah fi siyakin nafyi yufidul umum. An-nakirah, isim nakirah fi siyakin nafyi yufidul umum. Isim nakirah dalam konteks kalimat negatif menunjukkan makna umum. Sehingga syirkan bi di sini bersifat umum. Maksudnya untuk arah itu ya. Sehingga kata syirkan bi bersifat umum. Bermakna umum. Umum maksudnya mencakup semuanya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni semua perbuatan kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Baik syirik yang zahir maupun syirik batin. Karena bersifat umum mencakup semuanya. Tayyip. Karena itu ayat ini dijadikan dalil. Bahwa semua perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Baik besar maupun kecil, dan itu pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga ini jadi dalil, semua syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Baik besar maupun kecil. Loh, syirik kecil kan tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Betul. Tapi tidak diampuni. Kok bisa? Kan pelakunya tidak jadi kafir. Bisa. Tidak diampuni itu artinya berhak untuk dia apa? Diberi hukuman. Berhak untuk diadab. Sehingga kalau ada orang melakukan perbuatan syirik kecil, dia diadab. Allah tidak ampuni. Maka dosa itu hilang dengan adab. Beda dengan dosa besar. Dosa biasa. Dosa baik besar maupun yang kecil. Ini bisa hilang dengan amal. Dan ini bisa hilang, sebagian pendapat mengatakan bisa hilang dengan amal. Bisa juga hilang dengan kehendak Allah. Nah, dosa yang Allah kehendaki hilang dengan kehendaknya, ini disebut oleh para ulama dengan dosa tahtal masyi'ah. Tahta al-masyi'ah. Dosa di bawah kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni. Jika tidak berkehendak, Allah tidak ampuni. Itu yang dimaksud dengan dosa tahtal masyi'ah. Baik. Dan semua dosa tahtal masyiah, kecuali dosa yang telah dinyatakan oleh Allah, tidak akan Allah ampuni. Berarti dia bukan lagi dosa yang punya peluang untuk dihapuskan. Maka tidak masuk kategori tahtal masyiah. Nah. Selanjutnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Dan Allah mengampuni duna dhalik. Duna di sini artinya adalah di bawah. Duna di sini artinya di bawah. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Artinya dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Sehingga kalau dosanya setaraf dengan kesyirikan, sama tidak diampuni oleh Allah. Maka di sini tidak kita artikan selain ya, tapi lebih tepat diartikan di bawah. Di sini artinya selain syirik, ini diganti di bawah syirik. Apa ada Pak dosa yang setaraf dengan syirik, tapi bukan syirik? Banyak. Karena kalau kita melihat dari definisi syirik, tidak semua dosa kekufuran itu kesyirikan. Sehingga dosa yang tidak diampuni, secara umum ada dua. Pertama adalah kekufuran. Yang kedua, kesyirikan. Dua dosa ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur lebih luas cakupannya dibandingkan syirik. Karena semua perbuatan yang menyebabkan orang keluar dari Islam, perbuatan kafir. Baik bentuknya kesyirikan maupun selain kesyirikan. Menginjak Al-Quran dengan sengaja dalam rangka melecehkan Al-Quran tanpa paksaan, itu kekufuran. Bukan kesyirikan. Karena di situ tidak ada praktek menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk. Disebut kesyirikan jika di situ ada praktek menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk. Baik. Karena itu yang lebih tepat, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Duna di sini diartikan dengan selain. Di bawah, bukan selain. Diartikan dengan makna di bawah kesyirikan. Baik. Kalau di bawah kesyirikan, berarti dia dosa besar yang punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah. Kemudian penulis membawakan ayat tentang ini ada dua ya. Pertama An-Nisa 48, yang kedua di An-Nisa 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Selanjutnya penulis membawakan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Dan ini salah satu keyakinan Nasrani. Nasrani meyakini Al-Masih bin Maryam, Yesus itu, pada dua keyakinan. Pertama, dia meyakini Yesus itu Tuhan. Allah itu Yesus itu. Sehingga Yesus itu perwujudan dari Allah. Yang kedua, ada yang meyakini Yesus itu putra Tuhan. Ya. Anaknya dari Tuhan. Subhanallah amma yakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Intinya, dua-duanya adalah perbuatan kekufuran. Baik mengatakan Allah itu adalah Yesus, atau yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Wa qala al-Masih, dan Al-Masih mengatakan, Isa sendiri pernah mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabku dan Rab kalian. Sehingga kalimat ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk menyatakan bahwa Isa adalah Isa adalah hambanya Allah, sebagaimana kalian juga hamba Allah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Nah, yang jadi dalil di sini adalah penggalan ayat ini. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Selanjutnya, Allah berfirman, Hunafa'alillahi ghayra musyrikina bih, wa man yusyrik billahi faka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadih, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, la'in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Falillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, Hunafa'a lillah ghaira musyrikin bih. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq. Beribadahlah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ghaira musyrikin nabi, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu Allah menyebutkan ancaman, siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan kharra minas sama, dia jatuh dari langit, fatakhthafuhu at-tayr, kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi bihir rih, atau dia dihempaskan oleh angin, fi mahkanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh. Apa yang dimaksud faka'annama seolah-olah di sini? Ayat ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercerita tentang proses perjalanan ruh. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah Ansar, ya. Lalu setelah tiba di kuburan, ternyata kuburannya belum beres. Akhirnya sambil dibenerin, para sahabat nunggu. sehingga mayit tidak langsung dimasukkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan mulai bersabda, bercerita tentang proses perjalanan ruh. Para sahabat begitu khusyuk mendengarkan beliau, sampai diceritakan ya, oleh sebagian riwayat, atau di sini diceritakan oleh Al-Barra, wa ka'anna 'ala ru'usina at-thair. Seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Saking tenangnya mereka ketika mendengarkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bercerita tentang proses perjalanan ruh. Sesungguhnya hamba yang mukmin, apabila dia mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka turun para malaikat dari langit dengan wajah yang putih, wajah mereka seperti matahari, membawa kafan dari surga, dan seterusnya. Lalu beliau bercerita tentang hamba yang kafir. Wa innal abdal kafir. Sesungguhnya hamba yang kafir, ketika dia mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka turun para malaikat dari langit dengan wajah hitam. Mereka membawa kain al-musuh, kain kafan yang jelek. Ya. Wayajlisuna minhu maddal basar. Lalu malaikat ini duduk di sekitar si calon mayit ini sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut. Sampai akhirnya roh itu dicabut. Saat roh itu dicabut paksa, kemudian roh itu dinaikkan menuju langit. Fayas'uduna biha, para malaikat hitam yang bermuka hitam tadi membawa roh itu naik. Setiap kali melewati malaikat, maka malaikat itu akan mencela. Ini roh apa kok baunya enggak enak? Fayaqulu, kemudian malaikat yang membawa roh ini mengatakan, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah diberikan kepadanya ketika di dunia. Sehingga kalau dia pernah dipanggil bebek, ya nanti bebek. Kalau dia pernah dipanggil apa, kambing, ya dipanggil kambing. Dulu waktu di dunia, orang ini pernah dipanggil apa? Sampai tibalah di langit dunia. Fayustaftahu lahu, kemudian malaikat minta untuk dibukakan. Fala yuftahu lahu, tapi tidak diizinkan untuk masuk, tidak dibukakan. Ini roh orang kafir. Beda dengan roh mukmin ya. Kalau roh mukmin diizinkan. Roh mukmin ketika dicabut oleh Allah lalu dibawa oleh malaikat, ya, maka roh itu diizinkan untuk naik. Mana? Kita cari ya di sini. Nah. Hingga tibalah roh itu di langit dunia, kemudian minta dibukakan, lalu dibukakan, dan diiringi oleh masing-masing penghuni langit. Sehingga ketika naik ke langit dunia, diiringi oleh langit, malaikat langit dunia, menuju langit yang kedua. Ketika minta dibukakan, dibukakan, lalu diiringi oleh malaikat penghuni langit kedua ke langit ketiga, dan begitu seterusnya. Hatta yuntaha bihi ila sama, sampai tibalah dia ke langit as-sabi'ah yang ketujuh. Masya Allah. Itu roh orang mukmin. Ya. Nanti dia akan berwisata. Bukan berwisata. Gimana? Boleh gak pakai istilah ini? Kita tidak gunakan istilah ini. Nanti dia akan naik menuju langit tertinggi. Roh mukmin. Diiringi oleh setiap malaikat-malaikat. Dari masing-masing jenjang langit. Di langit dunia. Nanti diantarkan oleh malaikat langit dunia menuju langit kedua, diantarkan oleh malaikat langit kedua menuju langit ketiga, dan begitu seterusnya. Baik, sementara roh mukmin, roh kafir tadi ya, tidak diizinkan oleh malaikat untuk naik ke langit dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, "La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Orang kafir itu tidak akan dibukakan untuknya pintu langit, dan mereka tidak bisa masuk surga sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum. Alias apa? Mustahil bin mustahal. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Uktubu kitab abdi fi sijjin. taruh catatan, buku catatan hambaku ini di sijil. Fil ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Nah, disinilah kita bisa melihat ya, makna ruhnya itu disambar burung, dihempaskan angin. Fatutrahu ruhuhu torha, malaikat itu langsung membuang ruh itu. Ruh tadi pun langsung dibuang oleh malaikat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihirri fi makanin sahiq." Siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia akan dilemparkan dari langit lalu disambar burung atau dihempaskan oleh angin. Itu kejadiannya kayak gini tadi. Jadi orang musyrik ketika nyawanya diangkat, di langit dunia tidak diizinkan masuk, oleh malaikat langsung dilempar. Sehingga dia jatuh dari langit. Lalu setelah jatuh dari langit kemana? Dikembalikan ke jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Ruh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Malaikat yang bertanya di alam kubur. Nah, wallahu alam. Nah, ini memberikan penjelasan untuk firman Allah Ta'ala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihirrih." Ayat yang lain adalah surat Luqman, di mana Allah menyebut perbuatan syirik sebagai apa? Zulmun azim. Kezaliman yang paling besar. Wa huwa adzamu dzulmi, dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Lalu di surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, walau asyraku, kalau mereka berbuat syirik. Mereka di sini siapa? Al-anbiya, para nabi. Jadi di ayat sebelumnya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hambanya. Lalu Allah katakan, kalau mereka berbuat syirik, la habita anhum kanu ya'malun, maka hilang, akan hapus apa yang telah mereka kerjakan. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan hilang apa yang akan mereka kerjakan. Lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Waliyadzubillah. Sehingga syirik bisa menyebabkan semua amal hamba itu hilang. Di ayat yang lain, surat Az-Zumar, ayat 65-66, penulis membawakan firman Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Apa isi wahyu itu? Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Siapa yang berani berbuat syirik, maka amalnya apa? Pasti hancur. Amalnya binasa. Kalau kamu berbuat syirik, maka amalmu akan hilang. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Namun beribadalah kalian kepada Allah semata dan jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam. Baik. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Coba kita baca dua ayat lagi ya. Sebelum hadis. Nah. Allah berfirman, وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Qasas ayat 87. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 31. Nah. Allah berfirman di Surat Al-Qasas 87. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَةِ اللَّهِ. Jangan sampai mereka menghalangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi ayatnya berbunyi, jangan sampai mereka menghalangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Berarti larangan ini ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan, janganlah mereka menghalangi Nabi untuk apa? Berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah tidak berfirman demikian. Tapi yang Allah firmankan adalah, janganlah kamu, jangan sampai mereka menghalangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Ayat ini berbicara, jangan berhenti berdakwah. Karena mereka menghalangi Nabi SAW. Loh, realitanya mereka menghalangi beliau. Kok di sini, janganlah mereka menghalangimu? Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah, realita mereka menghalangimu, itu realita sejarah, tapi kamu jangan ikut usaha mereka untuk menghalangimu. Sehingga tetap sampaikan dakwah ini. Jangan sampai karena keberadaan mereka, jadinya kamu tidak menyampaikan dakwah ini. Ba'da id unzilat ilaika, setelah diturunkan kepadamu. Wadu'u ila rabbik, dan berdo'alah kepada Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan menjadi orang musyrik. Sehingga di sini terdapat perintah untuk istiqomah dalam berdakwah setelah kita mendapatkan kebenaran. Nabi SAW dilarang oleh Allah, jangan keder, jangan berhenti. Kalaupun orang musyrik membencimu, menghalangi usahamu, tetap lanjutkan berdakwah. Jangan sampai mereka menghalangimu untuk menghentikan dakwah. Meskipun mereka menghalangimu. Jangan sampai mereka menghalangimu, meskipun mereka menghalangimu. Selanjutnya, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertobat kepadanya, bertakwa kepadanya, dan menegakkan salat, dan jangan sampai menjadi orang-orang musyrik. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan ada beberapa dalil hadis tentang bahaya syirik, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga kita bisa menggali lebih dalam tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita simak pada kajian berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan ustaz atas kajian di pagi hari ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua yang masih suka bertanya kepada orang pintar ketika ada barang hilang dan bahwa hal itu adalah kesyirikan? Bagaimana agar orang tua bisa bertaubat? Baik, hidayah ada di tangan Allah. Upaya yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan dalil. Menyampaikan hujah. Anda bisa sampaikan kepada orang tua terkait bentuk perdukunan dan aneka perdukunan. Meskipun dikemas dengan apa misalnya dikir atau bahkan puasa dulu atau yang lainnya. Jadi intinya sampaikan materi itu. Barangkali orang tua belum mengerti materi itu. Sampaikan materi itu. Tidak bisa mencari barang hilang itu. Pasti ini penipuan. Kalau nggak penipuan, ya nggak bakalan terjadi. Sehingga kita sampaikan kepadanya tentang materi-materi mengenai hal yang tidak benar tadi. Ya. Datang ke dukun. Kemudian yang kedua, Anda bisa ajak sekali ikut hadir kajian. Lalu layangkan pertanyaan melalui kertas agar dibaca oleh sang ustadz dan orang tua turut mendengar. Semoga dengan ini bisa memberikan perubahan bagi beliau. Jadi bahasa kita akan napok nyileh tangan ya. Kemudian jangan lupakan untuk berdoa. Mohon kepada Allah Ta'ala semoga orang tua Anda mendapatkan hidayah sebagaimana kita berharap agar kita mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, tadi disinggung kalau amalan bisa menghapus dosa besar. Setahu ana, dosa besar butuh tobat untuk menghapusnya seperti zina. Bagaimana itu Ustaz? Ada seorang wanita pezina yang beliau melihat ada anjing kehausan. Kemudian diapain? Ya. Dia masuk ke dalam sumur. Lalu dia berikan minum anjing itu dengan setiap usaha yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa wanita ini. Menunjukkan bahwasanya amalan itu bisa menghapus dosa, termasuk dosa besar. Termasuk juga dalam riwayat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang yang masuk ke dalam gua. Orang yang masuk ke dalam gua, lalu dia tertutupi batu besar gua itu, sehingga mereka nggak bisa keluar. Kemudian mereka berdoa bertawasul dengan amalnya. Dan salah satunya adalah bertawasul dengan apa? Dia mau berzina, sudah dalam posisi siap untuk berzina. Ya, mungkin nggak pakai busana. Tapi kemudian sang wanita mengatakan, ittaqillah, la tufsid al-khitam illa bihaqqiha. Bertakwalah kepada Allah. Takut dia, langsung lari. Dan uangnya dibiarkan. Dia sudah ngasih uang ke wanita ini sebagai hibah. Sehingga amal yang dikerjakan oleh seseorang bisa menghapus dosanya. Dan beberapa dalil yang lain, yang itu menunjukkan bahasanya, amal yang sangat berkualitas bisa menghapus dosa besar. Dan itu pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi saya lebih cenderung mengatakan, dan itu salah satu pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa ketika amal itu berkualitas, dia bisa menjadi penghapus dosa besar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, dulu saya pernah tidur di tempat angker untuk mencari nomor togel. Apakah ini termasuk syirik? Kalau termasuk syirik, apakah dosa saya tidak diampuni? Dan apakah saya masuk neraka kekal atau cuma sementara? Jika keyakinan Anda, saya tidak tahu ya, keyakinannya seperti apa. Orang yang tidur di tempat angker untuk cari nomor togel. Yang kita pahami begini, nomor togel yang akan menang itu hal yang gaib atau bukan? Jelas gaib. Itu kejadian masa depan yang kita tidak tahu. Saya nggak tahu, si A nggak tahu, bahkan yang bandar togelnya pun nggak tahu. Mas, nanti yang keluar nomor berapa? Bandar togelnya nggak? Sehingga kita semuanya nggak tahu. Lalu orang mencari tahu nomor itu nomor berapa. Cari tahu nomor itu nomor berapa. Itu ada banyak. Ada yang ya. Nah, saya ulang ya. Dari mana tadi? Nomor togel ya. Ya, nomor togel itu gaib. Saya nggak tahu, dia nggak tahu, bahkan bandar togelnya pun nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Dan sesuatu yang gaib, ketika dicari, mencari sesuatu yang gaib, itu ada dua kemungkinan. Pertama, ya, dengan memohon petunjuk kepada setan atau teman-temannya setan. Ini pasti diiringi dengan keyakinan kalau setan itu tahu hal yang gaib. Kalau diiringi dengan seperti itu, maka itu masuk pada kategori perbuatan kesyirikan. Masuk pada kategori perbuatan kesyirikan. Karena meyakini ada selain Allah yang dia memiliki pengetahuan hal yang gaib, sebagaimana itu merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Sehingga kalau ada orang yang punya keyakinan cari wangsit, Mbah Sepuh itu ngerti wangsit, ngerti nomor togel. Dia bisa weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum diberitahu. Nah, ini masuk dalam kategori syirik akbar. Yang kedua adalah mencari hal yang gaib tapi dengan cara ngawur. Ini tidak masuk pada syirik akbar, tapi perbuatan maksiat. Misalnya ada motor kecelakaan, plat nomornya cadet. Wah, ini nomor keberuntungan, nomor togel. Dan itu yang digunakan untuk acuan. Ya, ini orang ngawur, dan dia berdosa dengan ngawurnya itu, apalagi tambah judi, maka dia mendapatkan dosa, tapi insya Allah tidak sampai pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam. Apakah kekal di neraka? Kalau kesyirikan? Jika itu perbuatan kesyirikan, bisa menyebabkan orang berstatus sebagai musyrik, kecuali jika dia bertobat, sehingga begitu sudah paham, maka segera bertobat. Dan kita tidak memberikan vonis apakah kekal di neraka atau tidak, wallahu a'lam. Karena apakah dia sudah tahu hujahnya ataukah belum? Karena banyak orang yang tidak ngerti tentang masalah ini. Sehingga bisa jadi ada udzur bil jahli. Yang lebih penting adalah kita mengajak yang bersangkutan dan siapapun yang pernah terlibat untuk segera bertobat kepada Allah. Mohon ampun, dulu pernah melakukan praktik seperti ini. Dan mohon bimbingan, jangan sampai terjerumus kembali ke sana. Dan memohon kepada Allah Ta'ala tambahan hidayah sehingga bisa lebih baik. Bisa lebih baik dalam melakukan praktek beragama. Ya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, bagaimana cara menasihati dan menanggapi keluhan orang tua yang kadangkala mengeluh tentang dagangan makanannya yang cepat basi dengan anggapan bahwa itu dibikin oleh orang lain? Ya. Jadi kalau maksudnya cepat basi karena tadi salah masak ya. Kudune matang setengah jam, baru 20 menit wis dientas. Nah, itu yang disalahkan adalah kokinya ini. Ini bikinan koki ini ya. Ya mungkin diarahkan ke situ, tapi kadang memang orang tua yang atau yang dia enggak begitu paham tentang masalah akidah yang benar, gampang suudon dan gampang mikir terlalu jauh. Ini mesti diganggu. Yang ganggu siapa? Enggak ada. Enggak kelihatan. Ya jangan mikir terlalu jauh itu dulu ya. Gunakan standar yang lebih terindra. Kalaupun enggak ada, ya walhamdulillah. Semoga memang betul-betul tidak ada. Dan kalaupun serius ada yang ganggu, maka bisa diarahkan ke pengobatan ruqyah. Intinya begini, minta orang tua agar tidak terlalu suudon dengan yang seperti itu. Karena pada asalnya, jin dengan manusia itu dua alam yang berbeda. Dalam arti aktivitas mereka juga berbeda. Yang satu tidak punya urusan dengan yang lain. Kecuali jika ada yang secara sengaja nyari-nyari urusan dengan yang lain. Itu bisa jadi yang satunya mau bantu berurusan. Meskipun pada asalnya, saya manusia, ini jin, kita dua alam yang berbeda. Kita dan mereka dua alam yang berbeda, punya urusan masing-masing, dan pada asalnya tidak bisa saling mengganggu. Kecuali di posisi di mana berpotensi terjadi gangguan, baik jin ganggu manusia atau sebaliknya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته